tenggelamkan ke dalam nada. Oh, tercipta lagu. Tuliskan kata hati ke dalam bait. Oh, tercipta lagu. Berkisah nada riang dan nada sendu. Curahan desah kamu di kala itu. Pada gitar ku petikan nada indah. Oh, damai di hati. Aku tuangkan di si hati dalam kata. Oh, cerita jiwa. Apalah bisa hidup tak berasa. Alunan getar jiwa ke ujung jari. 35 tahun adalah waktu yang cukup panjang bagi sebuah musik untuk bisa bertahan. Dan God Bless adalah salah satu kelompok musik yang masih eksis sampai hari ini. Karena itu layaklah kalau God Bless mendapat apresiasi atas prestasi yang sudah dicapai. Dan kali ini Kick Andy menghadirkan sang legenda God Bless. Tadi itu lagu apa? Musisi. Siapa pengarangnya ya? Doni. Doni Pata. Mas Doni, jadi bagaimana cerita proses kreatif sampai lahir lagu Musisi tadi? Musisi itu insya Allah dari tahun sekitar 79-80. Jadi pada waktu itu... Album Cermin. Ya, album Cermin, sedang merilis album Cermin. Saya sih pribadi yang buat lagu itu kebetulan tahun itu sedang agak resah, bingung. Resah? Resah, karena tahun itu kami harus memilih bagaimana main musik, atau kerja, atau jadi pegawai negeri, atau apa. Jadi tunggu dulu, jangan ketawa. Musisi itu kan manusia juga ya. Terus saya tulis lirik, kebetulan ngoret-oret, sehingga keluar kata-kata tegar pendirian, yaitu hanya bisa bikin musik, ya udah musisi aja deh. Oh, itu bukan berarti putus asa ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, banyak yang ingin tahu berapa sih umur masing-masing ini? Yang asli apa yang palsu nih? Pengakuan dosa dimulai dari Yan Antono. Jadi Anda ini umur berapa sebenarnya? Saya 58. Ya, Mukti ya. Anda yeah. Umur berapa? 52 saya. 52. Kemudian Mas Doni. 59. 59. Abadi Susman. Umur saya seumur Kenarok. Jadi Kak Nara umurnya berapa sih sekarang? Saya sama Mas Doni 59. 59. Dan yang terakhir penting, yang kelihatannya gayanya masih anak muda. Paling muda, memang paling muda. Masih ya, Anda umurnya berapa? 62. 6. Jadi, kesimpulannya ini adalah band kakek-kakek. Bentuir. Bentuir. Bentuir. Ya, tapi yang menarik adalah ketika Anda, God bless ya, tampil di acara Immortal Rolling Stone. Itu kan kelihatannya masih galak gitu, masih menghentak. Dan anak-anak muda di situ malah bingung. Ini yang muda kami atau yang di atas ini? Nah, bagaimana kesan Anda ketika majalah Rolling Stone memberikan penghargaan Immortal pada God Bless? Ya, tentu kita bangga. Artinya sangat menghargai penghargaan itu. Ya, di samping itu memang kita tetap bersemangat untuk bermusik ya. Jadi, setiap God Bless dapat kesempatan, entah itu tour, entah apa, ya kita berbuat yang terbaik. Dan baru saja kira-kira sebulan yang lalu, kami mulai bekerja, jadi baru proses pembuatan album yang terbaru dari God Bless. Nah, ini menarik ini, keistimewaan dari album yang akan Anda buat ini. Ya, Ian mungkin mau ya cari. Kalau keistimewaan menurut saya adalah sesuatu. Sesuatu yang baru buat God Bless. Walaupun tidak meninggalkan warna-warna God Bless yang udah menjadi trademark kita gitu. Jadi ini pasti album keberapa? Ke-6 ya? 6. Ya. Album ke-6. 35 tahun, tapi baru 6 tahun. Tunggu, jangan ditepui. Kita harus menahi sedih. Kenapa 35 tahun kok cuma 6? Ini apa penyebabnya sampai kok cuma 6? Iya, bukan pelit sih sebetulnya. Enggak banyak sekali hambatan ya. Artinya kita banyak pergantian formasi, pergantian pemain, lalu krisis ekonomi juga. Udah mulai ngarang ini, Bilang aja enggak mampu gitu kan ya. Nah, kalau banyak kelompok musik rock yang berguguran, kenapa God Bless masih bisa bertahan sih? Karena mungkin kita sudah terlalu panjang berjalan, jadi seperti kakak adik jadi akhirnya ya. Jadi sudah bukan anak band lagi, tetapi sudah kayak kakak adik, persaudaraan, keluargaan. Saya rasa itu yang membuat kami mengkristal istilahnya. Dan gak bisa kerja yang lain. Iya. Mungkin ini yang jujur ini. Gak bisa ngantor ya. Ketipu terus. God Bless jatuh bangun, personelnya berganti-ganti. Bagaimana kisah perjalanan hidup God Bless selanjutnya? Ikuti terus Kick Andy. Personel God Bless itu jujur-jujur ya. Cuma agak memalukan.